Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab fid dalalati ala khair wa du'a ila huda aw dalalah. Bab tentang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain atau mengajak orang lain kepada hidayah dan tentang orang yang mengajak orang lain menuju kesesatan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tiga ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkaitan dengan perkara ini. Maka insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala beserta dengan hadis pertama di dalam hadis ini, di dalam bab ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa qala ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Waltakum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang dia mau menyeru kepada kebaikan. Surat Ali Imran ayat ke-104. Qala wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qal, dan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain tentang satu kebaikan, satu kemanfaatan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan atau kemanfaatan tersebut. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, dua dalil berikutnya yang akan kita bahas. Taib. Dan di sini saya lihat penjelasan dari Syekh Shalih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin telah mencukupi dalam penjelasan ayat tersebut beserta dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu tadi. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baqiya min al-ayat allati dzakaraha al-mu'allif rahimahullahu taala fi babid dilalati 'alal khair. Qauluhu ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tersisa satu ayat dari ayat-ayat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah azza wa jal berfirman, waltakum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummatun, satu umat, satu kelompok umat, sebuah lafaz di dalam Al-Quran yang memiliki banyak makna. Yang pertama, umat menunjukkan kepada makna ta'ifah, yaitu sekelompok orang. Dan itu yang dimaukan di dalam ayat ini. Waltakum minkum ummatun, hendaknya ada dari kalian satu umat, ay ta'ifah, ada di antara kalian satu golongan, yad'una ilal khair, yang dia mau menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia memerintahkan orang lain kepada perkara-perkara yang ma'ruf, dan dia melarang orang lain dari perkara-perkara yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Lalu kata Allah, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari akhir nanti. Kemenangan dengan apa? Kemenangan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mau mengajak orang lain kepada kebaikan, yang mau menunjuki orang lain kepada jalan-jalan kebaikan. Dia melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tayib. Ayat ini dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu, wal takum minkum, yang dimaksud dengan hendaknya ada di antara kalian, yakni ba'dun minkum yad'una ilal khair. Hendaknya ada, harus tetap ada di antara kalian kaum muslimin sekelompok, sebagian yang tetap mau mengajak orang lain, menyeru orang lain, memerintahkan orang lain, menghasung orang lain, memberikan semangat kepada orang lain kepada jalan-jalan kebaikan. Au wa 'alal qawli tsani yakunul amru amran 'ainiyan wa huwa annahu yajibu 'ala kulli wahidin an yakrisa juhudahu li hadzal amr. Atau menurut pendapat yang lain yang mengatakan bahwa al-lam, lamul amr, lam yang menunjukkan perintah di sini, wal takum, dan hendaknya ada di situ, kan lamul, lamnya adalah lamul amr. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa lam al-amri di sini adalah lam lil bayan, maka maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala di sini adalah yakunul amru amron ainiyan wa huwa annahu yajibu ala kulli wahidin an yakrisa juhudahu li hadzal amr. Maka maksudnya adalah wajib bagi setiap pribadi muslim harus ada, dia luangkan waktunya, dia berikan kesempatannya untuk memerintahkan orang lain kepada kebaikan, melarang orang lain dari keburukan, atau memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi lebih khusus menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa lamul amrnya adalah lamul amr alladhi yufidul bayan, yang menunjukkan al-bayan. Qala wad-da'watu ilal khair. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini. Perintahnya tadi kan jelas dari Allah, hendaknya tetap ada pada diri kita usaha untuk menunjuki orang lain kepada kebaikan, memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan kebaikan. Taib. Lafaz yang disebutkan oleh Allah adalah al-khair. Al-khair ma'ruf, maklum, kita sering menerjemahkannya dengan kebaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa da'watu ilal khair tashmalu kulla syai'in fihi maslahatun linnas fi ma'ashihim wa ma'adihim." Yang namanya berdakwah kepada kebaikan, menyeru, mengajak orang lain kepada kebaikan, menunjukkan orang lain kepada kebaikan, kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tashmalu kulla syai'in, mencakup segala sesuatu, fihi maslahatun linnas, yang membawa kemaslahatan untuk manusia. Fi ma'ashihim wa ma'adihim, baik kemaslahatan itu, kemanfaatan itu kembali kepada perkara akhiratnya atau kembali kepada perkara dunianya. Mencakup seluruhnya. Intinya kita harus tetap berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, baik itu manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Manfaat yang sebatas pada perkara dunia atau juga manfaat yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Jadi tidak sempit hanya pada perkara-perkara akhirat saja, yang namanya al-amru bil ma'ruf itu, atau al-intifa' lil ghair, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, menyeru orang lain kepada kebaikan, menunjuki orang lain kepada kebaikan, itu tidak terbatas pada perkara ukhrawi saja. Tapi keduanya mencakup perkara dunia, demikian juga perkara akhirat. Li'annal khaira kama yakunu fi amalil akhirah yakunu fi amalid dunya. Karena yang namanya lafad al khair, kebaikan itu ada pada perkara-perkara akhirat, amalan-amalan akhirat. tapi dia juga yakunu fi amali dunya. Dia juga ada pada perkara-perkara yang hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, juga bisa disebut dengan al-khair, disebut dengan kemanfaatan, dengan kebaikan. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah menjadi wirid dari semua muslim. Insyaallah tidak ada satupun dari kaum muslimin yang tidak menghafal potongan ayat ini, dan termasuk doa yang biasa diucapkan oleh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membimbingkan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya hasanatan, di kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kepada kami dalam akhirat kami, pada perkara-perkara akhirat kami, kebaikan. Qala wa ma yanfa'un nasa minal umuri dunyawiyah fahuwa khairun. Maka doa tadi pun menunjukkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa perkara-perkara duniawi yang itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, itu juga bisa disebut sebagai al-khair, sebagai perbuatan baik, sebagai sodakoh, sebagai jariah bagi kita. Taib. Qala wa lihadza samallahu subhanahu wa ta'ala al-mala khairan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebut harta benda duniawi dengan lafaz al-khair. Allah sebut materi duniawi dengan al-khair. Seperti yang ditunjukkan di dalam ayat surat Al-Adiyat ayat yang ke-8, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya mengingatkan pada ayat tadi tentang kondisi manusia, di mana tidak ada satupun manusia yang tidak cinta, tidak suka dengan harta benda duniawi. Namanya manusia pasti ada kecondongan kepada harta benda duniawi, materi-materi duniawi. Kata Allah Azza wa Jal, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, tentang kecintaannya kepada al-khair, lasyadid, sungguh besar. Manusia itu diberikan fitrah cinta, suka, senang dengan perkara-perkara dunia. Lihat perkara dunia di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan lafaz al-khair. Maka jangan diterjemahkan ayat tadi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu mencintai, suka dengan perkara-perkara kebaikan. Tidak, karena al-khair yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-mal. Manusia itu sangat suka, sangat senang dengan yang namanya harta benda dunia. Maka dunia disebut oleh Allah dengan lafaz al-khair. Sehingga surat Ali Imran ayat ke-103 tadi, perintahnya umum agar kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Taib. Qala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Taib. Berikutnya Allah tutup ayat ini dengan kesempurnaan. Kesempurnaannya apa? Orang-orang yang beriman, yang mereka akan mendapatkan keutamaan dengan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti, mereka adalah orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang bersifat dengan selalu memerintahkan orang lain kepada kebaikan, dan tidak bosan juga melarang orang lain dari kemungkaran. Baik. Jadi ini syarat agar kita bisa selamat di kehidupan akhirat nanti. Tetaplah menjadi orang yang mau memerintahkan orang lain kepada kebaikan, menunjuki orang lain kepada kebaikan, atau melarang mereka dari kemungkaran, melarang mereka dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Baik. Sebatas ilmu yang kita ketahui, sebatas kemampuan kita. Baik. Kalau kita mampunya baru 20%, laksanakan 20%. Tidak usah tunggu 80, tidak usah tunggu 100. Engkau yang mampu 50%, lakukan 50% itu. Yang mampu 100%, walhamdulillah. Jadi bukan syarat orang yang memerintahkan orang lain kepada kebaikan atau melarang orang lain kepada kemungkaran harus 100%. Dia ketahui semua kebaikan dan dia sudah amalkan semua, atau dia ketahui seluruh kejelekan, seluruh dosa, seluruh kemaksiatan dan sudah dia tinggalkan semua. Tidak, itu bukan syarat. Tapi itu hanya kesempurnaan, keutamaan lebih bagi orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala Lalu kata beliau rahimahullah, walakin, akan tetapi perlu diperhatikan, labudda lil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar min syurut, yang namanya memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran itu perlu memperhatikan beberapa syarat. Apa saja syarat tersebut? Yang pertama, asyartul awal, melihat bahwa kita tadi semua masing-masing wajib untuk memerintahkan orang lain kepada kebaikan atau melarang mereka dari kemungkaran. Maka syarat-syarat ini pun wajib untuk kita ketahui, masing-masing kita semua. Syarat yang pertama, an yakunal amiru awin nahi aliman bi anna hadza ma'rufun ya'muru bihi wa hadza munkarun yanha anhu. Hendaknya seseorang mengetahui, memiliki ilmu tentang apa yang dia perintahkan, bahwa itu adalah kebaikan, dan tentang apa yang dia larang, bahwa itu adalah perbuatan mungkar. Jadi syarat pertama, harus punya ilmu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan. Tidak terjadi kekacauan bagaimana? Kita melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, atau sebaliknya, kita memerintahkan justru kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, supaya tidak salah jalan kita menunjuki orang lain. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sebuah kaidah bahwa al-hasanatu ma hassanahu syari', al-hasanatu ma hassanahu syari', wasayyi'atu ma qabbahahu syari'. Yang namanya kebaikan itu adalah apa yang dinilai oleh syariat sebagai kebaikan. Ini kaidah ini. Yang namanya kebaikan itu adalah apa yang dinilai oleh syariat sebagai kebaikan. Dan yang namanya keburukan adalah apa yang dinilai oleh syariat sebagai keburukan. Jadi tinjauannya, cara pandangnya adalah dengan kacamata syariat. Maksudnya apa dengan kacamata syariat? Dengan kacamata apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan dengan cara pandang masing-masing manusia, atau dengan perasaan masing-masing manusia, atau dengan pendapat masing-masing manusia. Tidak. Ya, namanya kebaikan itu adalah apa yang dinilai, yang ditetapkan oleh syariat bahwa ini kebaikan. Kalau syariat menetapkan ini kebaikan, ada dalilnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dari dalil tersebut, maka itulah kebaikan, meskipun manusia menolaknya, meskipun manusia tidak bisa menerimanya. Itu kebaikan yang sesungguhnya. Itu al-ma'ruf, itu al-khair yang sesungguhnya. Demikian juga sebaliknya. Kita menilai sesuatu sebagai perkara yang mungkar, ditinjau dari kacamata syariat. Kalau ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, menunjukkan hukum bahwa sesuatu itu adalah perkara mungkar, maka itu perkara yang mungkar, meskipun manusia mereka tidak mau menerima bahwa itu adalah kemungkaran. Meskipun manusia membantah bahwa itu adalah kemungkaran, menurut saya begini, menurut hemat saya begitu. Tidak. Kalau kita berpatokan, berkaidah dengan kaidah yang sama sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad SAW, tidak akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini. Tapi perpecahan itu terjadi karena masing-masing kita, masing-masing bagian dari umat Islam ini, tidak berpegang, tidak berkomitmen dengan apa yang datang dari syariat. Masih terlalu mengedepankan akalnya, mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan perasaannya, mengedepankan rasa kasihannya, dan seterusnya. Intinya masalah pribadi yang dikedepankan dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak. Kemarin Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa masih banyak di antara manusia, bahkan dari kaum muslimin itu sendiri, man yakunu bil aqs, sesuatu yang sebaliknya terjadi dibandingkan profil dia yang seharusnya sebagai seorang muslim, bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya berpendapat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Apa itu? Man la yaqtani' bil adillati syar'iyyah illa idza thabata dzalika indahu bil adillatil aqliyah. Orang-orang yang tidak cukup hanya dengan, tidak puas hanya dengan dalil syar'i, baik itu ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keterangan para ulama. Dia tidak cukup dengan itu, tidak puas dengan itu. Sampai kapan? Sampai sesuai dengan rasionalnya. Sesuai dengan akalnya, masuk dalam logika dia, baru diterima. Kalau datang dalil syar'i dari ayat ataupun dari hadis tapi tidak masuk dalam logika dia, tidak ketemu dalam cara pandang dia, ditolak dalil itu. Ini masih banyak, banyak terjadi. Kenapa banyak terjadi demikian? Karena dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak menjadikan dasar keilmiahan sesuatu dengan cara pandang Islam. Artinya dia terlarut dengan cara pandang orang-orang kafir, cara pandang orang-orang barat, yang mana mereka kecenderungannya, epistemologi barat itu, menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang ilmiah itu jika terpenuhi dua unsur, yaitu satu bagian dari rasionalisme dan yang kedua adalah bagian dari empirisme. Sesuatu disebut dengan ilmiah kalau dia sesuai dengan logika seseorang, bisa dicerna oleh akal manusia, atau harus ada bukti empirisnya. Maksudnya apa bukti empiris itu? Ketika itu bisa ditangkap oleh panca indera manusia, baru disebut ilmiah. Ini cara pandang orang kafir, cara pandang orang barat, dan tidak pas yang seperti ini. Karena Islam cara pandangnya tidak seperti itu. Islam itu lebih maju satu langkah, cara pandang Islam dalam menentukan hukum. Di mana epistemologi Islam itu bertambah dengan satu hal, dan itu justru menjadi poin utamanya dibandingkan dua hal yang lain tadi, dua hal yang pertama yang saya sebutkan tadi. Islam mengedepankan kredibilitas, kepercayaan, fiqh. Oleh karena itu mereka mempercayai, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Mengimani, mempercayai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Kenapa? Lebih didahulukan keyakinannya, kefiqhannya terhadap sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Apakah itu sesuai dengan rasional seseorang? Itu nanti, perkara yang kedua. Atau itu bisa dibuktikan secara empiris? Itu nanti. Tidak semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bisa dicerna oleh logika seseorang, atau bisa dicerna secara empirik oleh indra manusia. Tidak. Karena kepala kita ini, otak kita ini, logika kita ini kecil, terbatas pada apa yang ada di dalam tempurung ini. Mustahil untuk bisa menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sekecil ini dipaksa untuk menjangkau sampai ujung alam semesta sana, enggak akan bisa. Maka yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan kepala manusia. Maka seorang muslim itu menjadikan dalil ada di depan dia. Logikanya, cara berpikirnya dia, rasionalisme dia ditimbang dengan dalil. Bukan dalilnya yang ditimbang dengan logika, bukan dalilnya yang ditimbang dengan rasionalismenya. Tapi logika dia, rasionalisme dia ditimbang dengan dalil. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita kembali. Maka syarat yang pertama tadi adalah seorang harus memiliki ilmu tentang apa yang dia perintahkan dan tentang apa yang dia larang, supaya tidak terjadi kekacauan. Kalau engkau ingin memperbaiki sesuatu tanpa dengan bimbingan syariat, bukan kebaikan yang akan engkau dapatkan, tapi justru kerusakan, justru keributan dan kecarut marutan yang akan terjadi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Asyartu tsani, syarat yang kedua. An ya'lama biwuqu'il munkar minasyakhsil mad'u au bitarkihi lil ma'ruf. Harus mengetahui dengan pasti bahwa orang yang menjadi objek ajakan dia, yang akan dia ajak, baik diajak kepada kebaikan atau dilarang dari kemungkaran. Kita harus memastikan bahwa orang itu betul-betul terjatuh dalam kemungkaran atau dia meninggalkan suatu perintah syariat. Jadi harus dipastikan, ini orang benar-benar melakukan kemungkaran tidak. Saya tahu ini mungkar, dia melakukan kemungkaran, bisa kita pastikan, baru kita datangi dia, berikan nasihat, melarang dia dari kemungkaran yang dia lakukan. Atau saya sudah yakin ini orang meninggalkan satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban. Misal salat. Saya tahu dia meninggalkan salat wajib. Dan bisa dipastikan itu bahwa dia benar-benar meninggalkan salat wajib. Datangi dia, perintahkan dia untuk menjalankan salat wajib itu. Jadi syarat yang kedua, harus memastikan orang yang akan didatangi, diberikan nasihat itu, apakah dia betul-betul terjatuh dalam kemungkaran atau dia meninggalkan satu kebaikan. Tayib. Contoh. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, di sini beliau menyebutkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, mithalu dzalik. Lau anna rajulan dakhala al-masjid wa jalasa. Fa innal ladzi taqtadhihi al-hikmah an yas'alahu. Limadza jalasa wa lam yusalli? Ada seorang masuk masjid, kemudian dia duduk. Dan kita melihat orang itu masuk masjid langsung duduk. Padahal kita tahu termasuk kehormatan masjid adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid, an la yajlis, untuk dia tidak boleh duduk, hatta yarka rakaatain, sampai sholat dua rakaat, sholat tahiyatul masjid. Pendapat yang kuat dari para ulama, hukum sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Kita tahu itu. Lalu kok orang tadi masuk langsung duduk? Maka cara pengaplikasiannya, pengamalan syarat yang kedua ini, kamu datangi orang itu, ditanya, saya tadi lihat antum masuk masjid langsung duduk, belum sholat tahiyatul masjid, apakah sudah sholat atau memang antum belum sholat? Kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan? Supaya syarat yang kedua itu terpenuhi, kita yakin orang itu meninggalkan satu perkara kebaikan atau dia melakukan satu kemungkaran. Kalau dia jawab, tadi saya sudah di masjid, saya sudah duduk lama di masjid, hanya keluar sebentar untuk satu hajah, satu keperluan, masuk lagi. Nah, kalau seorang yang sudah di dalam masjid, dia sudah tahiyatul masjid awal dan sudah beraktivitas di dalam masjid, kemudian ada keperluan keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia kembali lagi ke masjid, tidak perlu dia sholat tahiyatul masjid. Oh, kalau seperti ini berarti ya wajar, dia tidak harus sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ternyata memang, oh iya saya baru datang, saya lupa, berarti memang dia baru masuk masjid dan belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka pastikan dulu sebelum antum memberikan nasihat, tanyakan apakah betul-betul dia melakukan satu kemungkaran atau dia meninggalkan satu perkara yang ma'ruf. Tayyib. Contoh yang lain. Idza ra'aita rajulan fi sayyaratin wa ma'ahu imra'atun. Ketika suatu kali mungkin kamu melihat ada seorang laki-laki di dalam mobil bersama seorang perempuan. Laki-lakinya kamu kenal, baik, mungkin teman, saudara, atau siapalah, kamu mengenalnya. Tapi dia ma'a imro'atin, bersama dengan seorang wanita, dan kamu tidak kenal siapa wanita itu. Ada di dalam mobil, berdua, baik. Entah mobilnya berhenti, atau mobilnya jalan, atau berpapasan dengan kita, baik. Maka, jangan langsung menyimpulkan. Amalkan dulu syarat yang kedua. Dengan apa? Tanyakan kepada dia, baik. Siapa wanita tadi? Dan itu bukan aib. Tidak perlu rinciannya, tidak perlu tanya namanya. Saya tadi lihat sepertinya saya tidak kenal wanita yang bersama antum di dalam mobil. Siapa wanita itu? Dipastikan. Supaya apa? Supaya kita tidak suudzon bahwa itu adalah wanita ajnabi. Jangan sampai kita tidak kenal tapi ternyata itu mahramnya. Maka supaya tidak jatuh dalam suudzon, tidak jatuh dalam kesalahan, tidak apa-apa kita bertanya untuk mendapatkan jawaban. Kalau ternyata wanita yang di dalam mobil itu termasuk mahrimnya, dia sebutkan, oh ini saudara saya, begini, begitu, ya sudah cukup, berarti tidak ada kemungkaran. Tapi kalau kemudian dia gugup menjawab kesana kemari, baru diingatkan, diberikan nasihat, dan seterusnya. Mafhum ya? Bisa diaplikasikan kepada perkara-perkara yang lain. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Kalau memang antum tidak yakin, datangi saudara antum, tanyakan. Apa susahnya bertanya? Kalau tidak mau bertanya, ya sudah, hilangkan kemungkinan-kemungkinan perasaan-perasaan yang tidak baik, perasaan-perasaan negatif kepada saudara kamu. Baik. Uzur itu harus dikedepankan. Kalau tidak mau repot tabayun, tidak mau repot bertanya, ya hilangkan. Kalau antum tetap terganggu dengan itu, datangi, tanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Asyartu thalith an la yatahawwalul munkaru idha nuhya anhu ila ankaru minhu wa a'zam. Jika seseorang mengingkari kemungkaran, harus bisa dipastikan kemungkaran itu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Tidak akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka syarat mengingkari kemungkaran, mengubah satu kemungkaran, antum harus benar-benar memastikan kalau ini saya ingkari akan hilang. Atau minimalnya turun levelnya, turun tingkat kemungkarannya. Dan tidak boleh kita mengingkari kemungkaran kalau sampai setelah kita ingkari justru kemungkarannya bertambah, naik level, atau lebih jauh, membengkak. Harusnya kemungkarannya hanya 20%, setelah antum ingkari malah tambah jadi 50%. Dosa. Dosa kita, kenapa? Membuat kemungkarannya bertambah, membengkak, menjadi lebih parah. Nah, syarat-syarat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah perlu untuk kita perhatikan supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang bijak. Tidak gampang bereaksi terhadap sesuatu. Ini mungkar, harus segera begini begitu. Tidak. Pertimbangkan dulu satu syarat. Sudah lewat belum? Sudah lewat syarat yang pertama. Syarat yang kedua lewat belum? Sudah. Syarat yang ketiga lewat belum? Kalau sudah dipastikan tiga syarat ini aman, ingkari kemungkaran itu atau berikan nasihat tersebut. Jangan sampai mengingkari satu kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-108. Jelas di sini Allah berikan contoh dengan contoh yang paling tinggi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu mencela orang-orang yang mereka menyeru selain Allah. Jelas-jelas orang yang berbuat kesyirikan. Jangan kamu cela mereka kalau sampai akan mendatangkan efek apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Lalu dengan sebab celaan kamu, hardikan kamu, dia pun akhirnya mencela Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Niatnya kamu untuk menjatuhkan apa-apa yang disembah selain Allah, tapi dia marah. Dia berbalik mencela Allah dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang lebih keji, lebih buruk, lebih jelek. Dosanya kembali kepada siapa? Kepada kita. Karena kita tidak mempertimbangkan itu. Engkau inginnya hilang kemungkaran, tapi justru bertambah lebih parah. Contoh lain, beliau bawakan sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita ma'ruf bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah di zaman beliau bertepatan dengan peristiwa peperangan bangsa Tatar. Dan kita mengetahui bagaimana ganasnya bangsa Tatar ini. Kepada kaum muslimin pun demikian juga. Nah, suatu kali Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah berjalan berdua dengan teman beliau rahimahullah. Ketika beliau berjalan melewati satu prajurit Tatar sedang mabuk-mabukan. Kondisi mabuk itu. Dan itu di tengah-tengah lingkungan muslim. Di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin. Beliau melihat itu, temannya juga melihat itu. Orang mabuk-mabukan, prajurit ini mabuk-mabukan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau hanya berhenti dan melihat orang itu saja, kemudian sebentar berlalu, ditinggal. Mafum ya? Diingkari tidak? Tidak. Maka teman beliau ini bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, lima dalam tanha an hadzal mungkar. Kenapa engkau tidak mengingkari orang itu dari kemungkaran yang dia lakukan? Kan jelas itu perbuatan mungkar, mabuk-mabukan di tengah-tengah pemukiman muslim. Dan namanya orang mabuk tidak bisa ngontrol. Ada orang mabuk apa menjaga kehormatan diri, ada orang mabuk menjaga adab. Tidak, orang kalau sudah mabuk nggak tahu dia apa yang ada di depannya, apalagi perhatian dengan adab. Tidak, pasti berbuat sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, keluar semua kalau ketika sudah mabuk. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Beliau mengatakan, inna hainahum an hadha syai' la dhahabu yufsiduna nisa'al muslimina bizzina wa yastabihuna amwalahum warubbama yaktulunahum wa syurbul khamri ahwan. Kalau seandainya aku larang orang ini, aku cegah orang ini, aku buang khamernya, minuman kerasnya, yang akan terjadi nanti, ladhahabu yufsiduna nisa'al muslimin bizzina. Dia akan merampas kehormatan wanita-wanita muslimin yang ada di sini. Akan dizinai. Karena seperti itu. Ini sudah perkara, bukan perkara rahasia, pasukan Tatar demikian kejamnya. Yastabihuna amwalahum, mereka akan merusak harta benda kaum muslimin yang ada di sini. Dan bahkan bisa jadi mereka akan membinasakan, melakukan pembunuhan besar-besaran. Kenapa? Karena diingatkan tadi, hanya sebab mabuk-mabukan. Kata beliau rahimahullah, wasyurbu ahwan. Mereka minum khamr dengan kondisi seperti itu, kita biarkan, itu lebih ringan kemungkarannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini termasuk fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan perlu kita contoh untuk kebijaksanaan. Tidak semua kemungkaran itu harus langsung disikapi. Perlu kita untuk memperhatikan. Jangan sampai ketika kita sikapi kemungkaran itu, kita berusaha untuk mengubahnya, justru menjadi kemungkaran yang lebih parah, kemungkaran yang lebih besar. Maka dituntut kita untuk bijak. Mau melangkah, pikirkan dulu syarat 1, syarat 2, syarat 3. Kalau saya melangkah A bagaimana, syarat saya melangkah B bagaimana, saya melangkah C bagaimana. Setelah semuanya aman, silahkan lakukan. Kalau belum aman, jangan dulu, tahan dulu, sabar dulu. Dan tidak ada ruginya seorang itu bersabar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Ini tadi melarang dari kemungkaran. Contoh lain, memerintahkan kepada kebaikan. Taib. Meskipun sudah kita isyaratkan tadi, bukan termasuk syarat orang itu memerintahkan kepada kebaikan, dia harus melakukan kebaikan itu. Antum mau memerintahkan orang lain kepada kebaikan, sudah antum lakukan belum? Nah, itu bukan syarat. Dan tidak, Pak, tidak ada ulama yang menganggap itu sebagai sebuah syarat. Ketika antum memerintahkan kepada kebaikan, antum harus terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu hanya sekedar fadilah, keutamaan. Supaya apa? Supaya ilmu itu tetap tersebar. Kalau antum punya ilmu tentang ini kebaikan, dan bisa bermanfaat kepada orang lain, sampaikan dahulu. Meskipun kita belum bisa melaksanakan, contoh. Dan enggak usah malu, saya belum bisa melaksanakan, saya berikan ilmu kepada antum, siapa tahu antum bisa melaksanakan. Kalau saya bisa mengamalkan terlebih dahulu, itu keutamaan, itu kesempurnaannya. Contoh satu kisah. Ini kisah dibawakan oleh beliau, saya baca sore tadi dan saya ingat. Pertama kali Anda mendengar kisah ini, kalau tidak salah 16 atau 17 tahun yang lalu. Dan itu sampai sekarang masih ingat. Ketika saya baca ini tadi, pas ini yang pernah saya dengar tadi, dahulu. Kisah dari Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh beliau, wa dhukira anna Ibn al-Jauzi al-wa'id al-mashur, wa huwa min ashabil imami Ahmad. Ada satu kisah dari Al-Imam Ibn al-Jauzi, ma'ruf Ibn al-Jauzi rahimahullah, antum tahu siapa beliau, wa'id mashur. Beliau itu seorang pemberi nasihat, seorang pemberi wejangan, dan kalau beliau memberikan nasihat, beliau memberikan wasiat, memberikan apa namanya ceramah, mau'idzah, itu pasti berefek, pasti masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya, saking bagusnya pembawaan beliau, saking pandainya beliau, dan dalamnya keilmuan beliau. Baik. Pernah suatu kali beliau sedang duduk setelah sholat Jumat menyampaikan nasihat kepada manusia, dan yang hadir ketika itu 300 ribu orang di hadapan Ibnu al-Jauzi, jumlahnya cukup banyak ini, 300 ribu orang. Ketika beliau menyampaikan nasihat itu, mereka semuanya menangis. Bahkan banyak yang jatuh pingsan. Ada juga disebutkan dalam riwayat itu, sampai ada yang, mohon maaf, ada yang meninggal. Kenapa? Saking masuknya nasihat dari Ibnu Jauzi tadi kepada mereka. Mati di majelis itu, meninggal di majelis itu. Merenungi dosa dia, kesalahan-kesalahan dia. Nah, ketika sedang menyampaikan nasihat itu, faja'ahu dhata yaumin abdun raqiq. Tiba-tiba ada seorang hamba, seorang budak laki-laki mendatangi beliau rahimahullah ta'ala. Faqala lahu ya sayyidi, inna sayyidi yut'ibuni wa yashuqu alayya wa ya'muruni bi asya' ma utiqwa. Wahai tuan, sesungguhnya majikanku, pemilikku, telah memberatkan aku, membuat aku lelah, membuat aku capek. Dia memerintahkan aku dengan tugas-tugas, dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku tidak mampu untuk melakukannya. Dipaksa budak laki-laki ini. Maka saking letihnya, saking capeknya, datang dia kepada Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala dan mengatakan, فَلَعَلَّكَ تَعِذُ النَّاسَ wa tahuthuhum 'alal itqi fayutiquni. Coba barangkali engkau bisa memberikan nasihat kepada mereka. Siapa tahu didengar oleh tuanku, oleh pemilikku. Tentang masalah rahmah kepada budak. Berbuat baik, berbuat kasih kepada seorang budak. Siapa tahu dengan nasihat engkau, dia tersentuh hatinya dan akan membebaskan aku. Taib. Ini permintaannya budak tadi. Dijawab tidak oleh Ibnu Jauzi? Dijawab, diterima. Taib. Qala na'am af'al. Baik, akan saya lakukan. Saya akan berikan nasihat. Baik. Ditunggulah satu pekan ke depan. Hari Jumat lagi. Setelah Jumat. Datang budak ini. Duduk di majelis nasihatnya Ibnu Jauzi rahimahullah. Tapi ketika itu, baqiyah Jum'ah. Jumat itu tidak disampaikan nasihat tentang berbuat baik kepada budak atau tentang keutamaan membebaskan budak. Baik. Ditunggu. Jumat berikutnya. Dua minggu lagi. Datang lagi. Ibnu Jauzi memberikan nasihat. Ternyata bukan masalah berbuat baik kepada budak dan membebaskan budak. Taib. Ditunggu lagi. Itu berlangsung beberapa pekan. Kok tidak segera Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala memberikan nasihat tentang membebaskan budak. Taib. Barulah kemudian thumma takallama yauman minal ayyam anil itqi fa'affara dhalika fi nufusin nas fa'a'taqar rajulu abdahu. Sampai pada suatu ketika tiba majelis beliau membawa materi tentang berbuat baik kepada budak dan keutamaan membebaskan budak dan serta adab-adab yang berkaitan dengannya. Seperti biasa Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala memberikan nasihatnya, memberikan wejangannya, masuk kepada hati orang yang mendengarkannya, menyentuh hati mereka, menangis semuanya. Akhirnya target keinginan yang diinginkan oleh budak tadi tercapai. Majikannya mendatangi Ibnu Jauzi dan membebaskan budaknya. Barulah budak itu bebas setelah beberapa waktu, beberapa pekan setelahnya, tidak langsung. Akhirnya begitu sudah bebas, budak ini mendatangi Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dan dia bertanya, ya Sayyidi, ana qultu laka takallam 'anil itqi mundu zaman wa lam tatakallam illa al-an. Wahai tuan, aku sudah meminta kepada engkau untuk memberikan nasihat tentang perkara berbuat baik kepada budak, keutamaan membebaskan budak dan seterusnya. Sudah dari waktu yang cukup lama. Kenapa engkau baru membahasnya sekarang, memberikan nasihat itu sekarang? Apa jawaban Ibnu Jauzi rahimahullah taala? Ini lihat contoh dan keutamaan dari beliau. Qala na'am. Iya, memang saya selalu ingat itu. La'anni lastu amliku 'abdan fa'atiqahu. Tapi aku belum mempunyai budak. Aku ini tidak punya budak yang bisa aku bebaskan. Artinya apa? Beliau ingin berusaha, dan ini salah satu rahasianya, supaya nasihat yang diberikan itu masuk menyentuh hati orang yang didengarnya. Adalah apa? Kita terlebih dahulu berusaha mengamalkan ilmu yang akan disampaikan. Jadi dari hati yang ikhlas akan masuk ke dalam hati pula. Sesuatu yang itu hanya buah bibir, enggak mungkin akan masuk ke dalam hati seseorang. Sepandai apapun antum, setinggi apapun ilmu antum, beda antara orang yang menyampaikan nasihat berasal dari dalam hatinya dengan orang yang menyampaikan nasihat hanya buah bibirnya saja. Pandai dia merangkai-rangkai kata-kata, tidak. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan demikian, aku ini tidak punya budak dan aku tidak bisa mencontohkan kepada mereka bagaimana keutamaan membebaskan budak. Ini keutamaan yang tinggi, membebaskan budak. Bagaimana jika mereka bertanya kepada aku? Maka aku tunggu mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, sampai cukup untuk membeli budak, baru dibebaskan. Setelah Ibnu Jauzi membebaskan budak, baru beliau memberikan nasihat tentang masalah budak. Jadi contoh dulu. Ini memang bukan syarat, tapi ini keutamaan, ini kesempurnaan yang perlu untuk diperhatikan. Untuk memberikan nasihat, usahakan nasihat itu berasal dari hati yang ikhlas. Supaya masuk nasihat itu kepada orang yang antum berikan nasihat. Berefek kepada mereka. Mereka mau mengubah diri ketika melihat kita pun juga berubah. Bagaimana jika kita menyampaikan nasihat untuk berubah sementara mereka para manu'u tidak melihat kita berubah, tidak melihat usaha kebaikan dari kita sendiri. Ini perlu diperhatikan, terutama untuk antum para talabul ilmi. Antum ini aset-aset dakwah. Tidak harus namanya dakwah itu berbicara di atas podium, di atas meja sini, tidak. Tapi dakwah itu akan antum sampaikan nasihat kepada siapapun. Jangan berharap nasihat antum mendapatkan dunia. Tapi ikhlaslah dengan nasihat itu untuk mengubah orang lain menjadi kebaikan. Tandanya apa? Ketika antum berikan nasihat, antum enggak akan lihat lagi bagaimana orang itu. Karena kita menyampaikan nasihat supaya dia berubah menjadi lebih baik. meskipun tidak membawa manfaat untuk diri kita. Yang penting dia berubah menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Terserah. Apa arti membawa manfaat untuk saya? Tidak membawa manfaat apa-apa untuk saya? Terserah. Yang penting dia berubah menjadi lebih baik. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Alhasil intinya, tetap memperhatikan adab-adab dalam al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar. Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menyampaikan nasihat, berdakwah dengan ikhlas, dan tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.